Bahkan iman itu bukan cuma sekedar bisa berkurang. Bahkan, perhatikan ibu-ibu, bahkan la yabqa minhu syai'un. Bahkan bisa jadi iman itu tidak tersisa sedikit pun di dalam jiwa seorang hamba. Karena iman itu bisa berkurang. Apa sebab berkurangnya iman? Kemaksiatan kepada Allah. Melakukan penyimpangan dari syariat Allah Azza wa Jal. Melakukan kesyirikan. Melakukan kebid'ahan. Mengikuti hawa nafsu. Itu semua bisa mengurangi keimanan dan bahkan meniadakan keimanan. Makanya kalau memang iman itu demikian, maka koreksi amaliyah kita dalam sehari semalam, setiap harinya. Kira-kira lebih banyak melakukan amalan ketaatan kepada Allah, atau justru sebaliknya, lebih banyak justru kemaksiatan yang kita lakukan. Kalau kemaksiatan itu lebih banyak yang kita lakukan, tentunya bisa jadi terjadi apa yang dikatakan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Hatta la yabqa minhu syai'un. Bahkan pada seorang hamba bisa saja iman itu tidak tersisa sedikit pun. Makanya kita sebagai orang yang memiliki cita-cita yang agung. Apa cita-cita kita? Bisa masuk surga. Mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jal. Bisa enggak surga diraih tanpa iman kepada Allah? Enggak bisa. Enggak ada sejarahnya orang kafir masuk ke dalam surga. Makanya kalau kita itu memang memiliki impian yang besar, kewajiban orang yang beriman, kita berusaha. Bagaimana bisa mewujudkan impian kita yang agung tersebut? Tentunya berusaha untuk menjalankan firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah sampai batas akhir kemampuan kalian di dalam bertakwa kepada Allah. Artinya curahkan segala macam potensi yang ada pada diri kita untuk bisa bertakwa kepada Allah. Agar setiap bertambah amalan kita, bertambah pula keimanan kita kepada Allah. Terus. Bahkan kemarin sudah kita nukilkan ucapan Imam Ahmad. Orang itu kalau semisalnya dia terus beramal dan beramal dan beramal dengan iman, maka imannya itu bisa meninggi, meninggi, meninggi. Dan bahkan bisa saja tingginya itu sampai ke langit yang ke-7. Sebaliknya. Orang itu kalau meninggalkan amalan di dalam Islam, atau melakukan amalan-amalan yang justru mengurangi keimanan kepada Allah, semakin bertambah penyimpangan, berkurang keimanan terus. Sampai nanti keimanannya itu akan mencapai derajat bumi yang paling bawah. Lapisan yang ke-7. Makanya kita dalam keadaan apapun, sesibuk apapun, siapapun kita, mau rakyat biasa atau pejabatnya, Mau orang yang belum Allah kasih pekerjaan atau orang yang memiliki pekerjaan, jangan lupa. Dalam segala keadaan, upayakan kita bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan iman kita ternyata bukan cuma turun. Semoga Allah tidak takdirkan, bisa saja kita mati dalam keadaan iman itu la yabqa minna syai', tidak tersisa dalam diri kita sedikit pun. Makanya cari amalan-amalan yang kiranya akan semakin bisa menaikkan derajat keimanan kita kepada Allah. Apa kira-kira? Apa yang diserukan oleh para sahabat? Hayya nu'minu billahi sa'atan. Ayo kita sesaat menambah keimanan kepada Allah. Menghadiri majlis ilmu. Tanamkan rasa rindu kepada majlis ilmu. Karena Allah, amalan yang terbesar atau majlis yang terbesar yang paling berpotensi untuk bisa menaikkan keimanan kita kepada Allah adalah majlis ilmu. Makanya Allah menyatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan mereka kepada Allah. Makanya para sahabat selalu menyerukan kepada teman-temannya, hayya nu'minu billahi sa'atan, mengajak kepada majelis ilmu. Ayo duduk di majelis ilmu, kita menambah keimanan kita sesaat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan terkadang, sarana untuk menambah keimanan kepada Allah itu terkadang bentuknya adalah dengan mengurangi sedikit waktu dari bercengkrama bersama keluarga kita. Terkadang ada waktu-waktu yang kita itu harus menjauh dari pasangan kita, dari anak kita, dari istri kita. Makanya alhamdulillah, pernah merasa dirinya dijangkiti penyakit kemunafikan. Dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, seraya menyatakan nafaqohamdallah, nafaqohamdallah, nafaqohamdallah. Wahai Abu Bakar, hamdallah telah menjadi munafik. Hamdallah telah telah menjadi munafik. Mendengar ucapan tersebut, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, celaka engkau, bagaimana engkau menjadi seorang munafik? Engkau adalah sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, engkau termasuk sahabat. Apa kata Hamdallah? Bagaimana aku tidak merasa sebagai seorang munafik, wahai Abu Bakar? Aku ketika duduk di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang surga, seakan-akan surga itu berada di hadapanku dan aku merasa nyaman dengannya. Dan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang neraka, seakan-akan neraka itu berada di hadapanku, tumbuh rasa takutku kepada Allah, naik keimananku kepada Allah. Tapi ketika aku pulang, ketika aku sudah banyak bercanda dengan anak dan istriku, sudah banyak tertawa bahagia bersama anak dan istriku, seakan-akan itu sudah mulai luntur. Berarti apa? Terkadang sarana untuk menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal adalah dengan mengurangi canda tawa, bercengkrama dengan keluarga kita. Bahkan terkadang keluarga harus sedikit kita korbankan demi mendapatkan masa depan akhirat kita, agar keimanan kita tetap stabil, bertambah dan bertambah. Kemudian paham di sini ikhwah? Paham? Kemudian sekarang akidah yang keenam atau poin yang keenam. Kita masuk kepada prinsip akidah yang keenam. Kata al-Imam Al-Humaydi rahimahullah, wal iqraru bir ru'yati ba'dal maut, dan termasuk daripada prinsip akidah yang dahulu dipegang oleh as-salafus salih. Al-Imam Al-Humaydi ulama abad keberapa? Abad kedua Hijriah. Beliau menceritakan tentang akidah yang dipegang oleh umat yang berada di abad beliau dan abad sebelum beliau, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, termasuk daripada akidah as-salafus salih adalah al-iqrar, mengikrarkan dirru'yati ba'dal maut, mengikrarkan bahwasannya kita nanti bisa melihat wajah Allah setelah matinya kita. Maksudnya di mana? Di akhirat, di dalam surga. Di antara kenikmatan, dan bahkan bukan di antara kenikmatan, di dalam surga itu Allah Jalla wa'ala sediakan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sangat agung. Dan kenikmatan yang paling agung yang nanti akan dirasakan oleh ahlul jannah adalah an-nazar ila wajhillahil karim, yaitu ketika kita bisa melihat wajah Allah. Makanya Allah menyatakan dalam surat apa, Al-Qiyamah ayat ke-22 sampai 23, apa kata Allah? Wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Dan ingatlah ketika wajah orang yang beriman itu nadhira, berseri-seri hidup menampakkan kebahagiaan karena mereka telah menjadi ahlul jannah. Ila rabbiha nadhira, karena mereka bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla secara langsung. Bahkan disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ada beberapa orang sahabat, inna nasan yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada beberapa orang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, kata beliau, kata para sahabat, wahai Rasulullah, apakah nanti kami akan melihat Allah azza wa jalla pada hari kiamat? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, hal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatul badr, apakah kalian nanti akan berdesak-desakan, apakah kalian itu berdesak-desakan ketika kalian melihat bulan purnama pada malam bulan purnama? Qalula, tidak wahai Rasulullah. Hal tudaruna fi syamsi laisa dunaha sahab, kata Nabi, kalau kalian itu sedang melihat matahari, apakah kalian nanti akan berdesak-desakan padahal matahari itu tidak ada di bawahnya mendung sama sekali, tidak ada awan? Kata para sahabat, la ya Rasulullah, tidak. Fa innakum tarawnahu kadhalik, demikian juga nanti kalian akan melihat Allah seperti itu pula. Jelas keagungan Allah, jelas wajahnya Allah, dan kalian tidak berdesak-desakan ketika kalian nanti berhasil masuk ke dalam surga dan akan ditampakkan wajah Allah Azza wa Jalla. Dan hadis yang senada juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Ketika disebutkan dalam riwayat tersebut, idza dakhala ahlul jannatil jannah, ketika para penghuni surga telah masuk mereka semua ke dalam surga, kata Rasulullah, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah menyatakan kepada ahlul jannah, berarti hadis qudsi, apa kata Allah, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian mau aku tambah dari kenikmatan surga ini? Apa kata ahlul jannah? Alam tudkhilnal jannah? Alam tubayyid wujuhana? Alam tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar? Bukankah engkau telah membuat wajah-wajah kami ini bercahaya putih, ya Allah? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari azab-Mu? Karena menurut mereka, kenikmatan yang terbesar adalah ketika wajah mereka telah diberikan wajah berseri-seri bagi ahlul jannah. Dan selama-lamanya mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Ini nikmat yang sudah cukup besar. Tapi ternyata ada nikmat yang jauh lebih besar dari itu. Dari semua kenikmatan yang telah mereka rasakan di surga. Fayakshifu wajhah, fayakshiful hijab. Kemudian Allah Jalla wa'ala ternyata melepas hijab yang selama ini menutup Allah Azza wa Jalla dengan orang-orang yang beriman. Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama utu syai'an ahabbu ahabba ilaihim minan nawar ila rabbihim." Maka ketika sudah dilepas hijabnya, mereka melihat wajah Allah, maka mereka merasakan tidak ada nikmat yang paling mereka cintai dari bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla secara langsung. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah dalam surat Yunus ayat ke-26. Walilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kata Allah Jalla wa'ala, walilladzi ahsanul husna, walilladzina ahsanu al husna wa ziyadah, dan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan dari orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan al husna wa ziyadah, dua yang Allah berikan. Rasulullah langsung menafsirkan. Dan begitu juga para sahabat Nabi menafsirkan apa makna al-husna dan az-ziyadah dalam ayat ini. Di antaranya penafsiran sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an dan Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala an, apa kata mereka? Al-husna yakni al-jannah. Al-husna di dalam ayat ini yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat baik adalah surga. Dan az-ziyadah kata mereka, an-nazar ila wajhillahil karim. Yaitu nanti mereka di surga, mereka akan bisa langsung melihat wajah Allah. Kalau sudah disibakkan hijabnya Allah, yang tadinya ahlul jannah sedang merasakan berbagai macam bentuk kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, akhirnya mereka terpana dan lupa dari segala macam bentuk kenikmatan yang ada di dalam surga. Kenapa? Karena nikmat yang terbesar, nikmat yang tidak mungkin bisa dirasakan kecuali oleh ahlul jannah. Dan satu-satunya kenikmatan yang bisa membuat segala macam kenikmatan yang agung dalam yang ada dalam surga itu terlupa adalah cuma bisa melihat wajah Allah. Dan ini dijadikan sebagai akidah oleh ahlu sunnah wal jamaah. Tidak mengingkari akidah ini kecuali ahlul bid'ah. Seperti orang-orang Mu'tazilah. Para penyembah akal. Pengikutnya Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Atau orang-orang Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Sofwan. Mereka adalah dua kelompok sesat yang mengingkari tentang ru'yatullah yaumal qiyamah. Kata mereka, wajah Allah enggak mungkin bisa dilihat. Walaupun oleh orang-orang yang beriman di dalam surga sekalipun. Enggak ada nikmat itu. Dibantah oleh Al-Quran. Dibantah oleh sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Dibantah oleh ijma'nya sahabat. Dibantah oleh ijma'nya as-salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Makanya kita berdoa, Allahumma rzuqna an-nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki agar kami nanti bisa nanti di hari kiamat bisa melihat wajah Engkau. Kalau kita bisa melihat wajah Allah, berarti di mana keberadaan kita? Di surga. Siapa yang mau masuk surga? Semua kita. Dan jangan putus asa. Jangan terbetik di dalam diri kita. Ya kalau saya ustaz gak neko-neko. Yang penting masuk surga mau lihat wajah Allah atau enggak. Terserah. Yang penting masuk surga. Ini orang yang putus asa. Di dalam mengharapkan kenikmatan dari Allah. Kenikmatan yang tertinggi yang kita harapkan. Yaitu bisa melihat wajah Allah wa azza wa jalla kelak di surga. Sambil kita di dunia berusaha. Menumpahkan segala potensi yang ada pada diri kita. Agar kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Makanya di antara kiatnya adalah. Selalu hadiri majelis ilmu. Agar iman kita selalu bertambah. Bertambah. Dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup. Karena sudah malam, saya rasa pertanyaan ditunda hari Ahad saja. Ya, pada kajian kita di Masjid Taman Islam atau besok malam. Ya, besok malam khusus kita akan membahas kitab Min Fawaid Suratil Fatihah. Ya. Di masjid mana? Al-Jihad. Kita ambil bab tentang anwa'ul mahabbah. Jenis-jenis cinta. Siapa yang selalu berbicara tentang cinta? Mari kita rujukan cinta kita kepada Al-Kitab was-Sunnah. Besok akan kita bahas dari keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang apa itu cinta. Nah. Ya enggak? Nah. Wallahu ta'ala. Subhanallah. Assalamualaikum.